Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, isma' du'ai." Dan il itu di dalam bahasa Suryaniyahnya adalah Allah. Makanya dikatakan Israel karena Abdullah. Ya. Isrun itu Abdun, il itu Allah. Maka dikatakan Ismail karena hasil Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan Ismail. Ibnu Jurayj juga menukil dari Imam Atha Ibnu Abi Rabah bahwa yang dimaksud wa'ahidna ay amarna. Dengan demikian maknanya wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira dari kalimat taharah. At-taharah di dalam arti bahasanya adalah an-nadhafa wan-nazaha. Menurut arti istilah, at-taharah dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah taharatul jasad minal anjasi wal ahdas, membersihkan dohir, jasad, pakaian, tempat solat dari najis dan juga hadas. Ini taharatul dohir. Yang keduanya taharatul qalbi, taharatul qalbi atau batin, dari akhlak-akhlak yang tercela. Biasanya ulama-ulama memberikan istilah tazkiyatun nafas. Kemudian yang ketiga, taharatul jawarih minal athami wal wadunu, membersihkan anggota tubuh, gerakan tubuh dari berbagai macam-macam dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, yang keempatnya adalah taharatus sirri, membersihkan i'tiqad dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang sesat. Taharah ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam ketika beliau mengawali kitab Taharah, yang beliau sendiri menukil dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Dan saya sarankan kalau antum membaca kitab Ihya Ulumuddin, tahqiqnya Zainuddin Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi, guru Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena di sana sudah diluruskan terutama hadis-hadis yang bermasalah. Ewas sekalian, kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa sejatinya taharah itu kita harus pandang dari sisi yang lengkap. Jangan seperti sebagian orang kadang-kadang taharahnya dari najis hadas maju, tetapi taharah jasad, gerakan dari dosa maksiat, tidak bersih. Dan ini kebanyakan kaum muslimin. Makanya taharah empat-empatnya ini harus kita ciptakan di dalam pribadi kita. Ini hidung semut ini jauh nyangkut. Kalau bau enggak enak nyangkut. Nah, yang dimaksud taharah antahira baitiya, hendaknya wahai Ibrahim dan Ismail, engkau bersihkan baitia, maksudnya Al-Ka'bah, lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'i sujud. Imam Abdullah Abdullah ibnu Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tafsiran antahira baitia lit-ta'ifina wal-ankifina war-ruka'i sujud, disucikan dari berhala. Karena ketika itu di sekitar berhala itu masih banyak arca-arca yang disembah selain Allah. Menurut Imam Mujahid, juga muridnya Imam muridnya Abdullah ibn Abbas ya Pak ya, dan juga Sa'id bin Jubair, sama Sa'id bin Jubair ini muridnya Abdullah ibn Abbas yang termasuk menjadi kurban kekejaman Hajjaj bin Yusuf, dia disembelih Pak. Sa'id bin Jubair ini matinya disembelih Hajjaj. Seorang Pak, tolong ada yang nyiram, ada. Atau kalau mau malam Ahad sampai Ahad jangan makan jengkol sama peti. Kalau kesini biar enggak nambah berat modal. Itu. Itu. Anginnya dari sana lagi. Masyaallah. Ini bukan angin surga kalau begini. Aduh. Tolong disiramin. Makanya Rasulullah melarang man akala suman aw basalan fala yaqrabanna musallana, siapa yang makan bawang merah bawang putih jangan dekat-dekat musala saya, maksudnya masjid, karena mengganggu. Dan saya minta kepada antum semua untuk menjaga kebersihan masjid ini supaya tetap bersih. Asri, bukan indah sih, ya. Pokoknya masjid ini kita jaga kebersihannya. Imam Mujahid sama Sa'id bin Jubair menafsiri antahira baitia, mensucikan rumah Allah dari berhala ar-rafat wal fusuq wal isyan wal rijis. Berhala ar-rafat, ar-rafat itu apa Mas? Rafat itu ngobrol-ngobrol yang terkait untuk memancing seksual atau melakukan hubungan seksual yang halal ya. Kalau pada waktu ihram enggak boleh. Kalau sudah selesai enggak apa-apa. Makanya Rasulullah mengatakan man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a kayawmin waladadhu ummuhu. Barang siapa yang haji tidak melakukan rafat fusuk, maka dia kembali seperti dilahirkan ibunya. Ar-rafat di sini adalah hal-hal yang bersih kotor, tidak layak. Makanya ketika kita tawaf atau itikaf atau sholat atau sedang berada di Masjidil Haram, jangan berbicara masalah-masalah yang terkait dengan ar-rafat, al-fusuq. Makanya enggak boleh pacaran bercinta di dalam Masjidil Haram. Ada orang yang pacaran di Masjidil Haram biar berkah. Enggak benar. Itu ya. Harusnya di sana dihindarkan berbagai macam pelanggaran sekecil apapun. Wa amma qawluhu ta'ala lit-ta'ifin. Sekarang kita artikan at-ta'ifin. Sebetulnya ikhwah sekalian, at-ta'if sudah masyhur, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali untuk acara umrah, haji ataupun hanya sekedar kita masuk Masjidil Haram. Makanya kalau kita ditanya masuk Masjidil Haram itu lebih baik tawaf atau tahiyatul masjid, sama-sama boleh, tapi tawaf itu lebih baik daripada tahiyatul masjid. Makanya tidak perlu bagi orang yang sekarang ini, baik itu sudah selesai umrah atau haji, umrah bolak-balik. Tidak ada anjurannya. Kalau ada orang yang berhujjah dengan perintah Rasulullah Aisyah untuk mengqadha, nampaknya hadirin sekalian, perintah ini takhsis hanya khusus kepada Aisyah. Alasan pertama, memang Aisyah ketika itu tidak sempat melakukan umrah karena haid. Kemudian alasan yang kedua, kalau seandainya perintah itu berlaku untuk selain Aisyah, Abdurrahman saudaranya yang mengantarkan ihram ketika itu dari mulai tan'im, yakin dia juga sekaligus ikut umrah, tetapi Abdurrahman tidak melakukannya. Dengan demikian, barang siapa yang sekarang ini berada di Masjidil Haram ingin memperbanyak pahala, maka hendaklah memperbanyak tawaf atau sholat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwa sholatun fi Masjidil Haram khairun min alfi min mi'ati alfi salatin ya siwa masjid hada, maksudnya selain masjidku ini yaitu Masjidun Nabawi. Artinya satu salatan di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 salat ketimbang masjid-masjid yang lainnya kecuali masjidku ini, karena masjid Rasulullah dibanding masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram 1000 kali dan Masjidil Aqsa 500 kali. Ini yang kita berbanyak sholat. Dan tidak usah kita batasi arba'in ke, khomsin ke, sab'in. Pokoknya sebanyak-banyaknya selagi kita tinggal di sana. Jangan lewatkan, terus sholat atau tawaf. InsyaAllah untuk masalah ibadah manasik kita akan bahas tersendiri di dalam kesempatan tafsir nanti, Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Wal Akifin itu dari kata akafa ya'kifu, i'tikaf. Maka di sini orang yang masuk Masjidil Haram itu cuma ada tiga. Yang pertama adalah ta'ifin tawaf, yang keduanya adalah al-akifina i'tikaf, dan yang ketiganya adalah ar-ruk'is sujud, rukuk sujud alias sholat. Makanya barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram hendaknya melakukan salah satu di antara tiga, tidak boleh sama sekali. Masuk Masjidil Haram i'tikaf juga enggak, tawaf juga enggak, rukuk sujud alias sholat juga enggak, maka tidak terpuji perbuatan masuk ke Masjidil Haram. Dengan demikian, perintah untuk membersihkan Masjidil Haram bukan hanya ditujukan kepada Nabi Ibrahim sama Ismail saja, bahkan bagi orang-orang yang i'tikaf, orang yang tawaf, orang yang sujud rukuk alias sholat, untuk membersihkan berbagai macam paganisme, syirik, bid'ah, khurafat, dosa, maksiat di dalam Masjidil Haram. Hadis Rasulullah yang punya innama buyil masajid lima buniyat lahu, itu dibangun ya untuk dibangun itu, maksudnya innamal masjidu ussisa 'ala taqwa, bukan untuk yang lainnya. Wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Ini doa Nabi Ibrahim agar Allah menjadikan al-balad. Yang dimaksud balad di situ apa, Mas? Ikhwan, yang dimaksud al-balad di situ negeri mana? Hah? Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Itu yang dimaksud al-balad adalah Makkah yang diberi nama oleh Allah Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan. Itu ada di dalam surat Ali Imran. Aminan yang dimaksud di sini adalah aman, tidak boleh digunakan untuk peperangan. Makanya di sini ada beberapa hadis yang kita akan bacakan. Di antaranya adalah hadis dari Abu Ja'far bin Jarir an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim harrama baitallahi wa ammanahu, menjadikan baitullah dari sekitarnya haram, maksudnya menjadi tanah haram, tidak boleh digunakan untuk melakukan pertumpahan darah, pembunuhan, peperangan, kecuali hadirin sekalian kalau memang diserang berdasarkan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Coba antum lihat, nanti juga kita akan tafsiri. Allah berfirman, وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Jadi, وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Jangan sekali-kali kalian melakukan peperangan di Masjidil Haram sehingga, ini dengan syarat, sehingga mereka memulai dulu. Ini yang dikuatkan oleh Atha Ibnu Abi Rabah dan juga ulama-ulama yang lainnya, bahwa Masjidil Haram dan perang di sekitar tanah haram itu boleh asalkan dimulai oleh musuhnya. Dan ini juga sudah kita bahas tuntas di tulisan saya insyaallah As-Sunnah terbit yang akan datang, seputar masalah mengkritisi penyelewengan dan penyimpangan umat terhadap bulan Rajab. Warzuq ahlahu minat thamarat. Ya. Subhanallah, hadirin sekalian, doa Nabi Ibrahim. Warzuq ahlahu, yang dimaksud ahlahu siapa? Penduduknya yang tinggal di Mekah. Semua orang-orang yang tinggal di Mekah itu termasuk ahluhu. Minas samarat. Kenapa? Karena di sekitar Mekah itu tidak bisa ditanam. Dan sekarang sudah kita bisa lihat ketika kita umroh haji, berbagai macam samarat, buah-buahan, biji-bijian, semuanya ada. Bahkan seluruh makanan di dunia ini ada di Mekah semua. Hatta negara orang kafir, Pak, ada. Kentucky Fried Chicken aja ada di sana. Ada. Makanan Afrika, India, Indonesia, Malaysia, emput kacang aja ada itu. Orang yang haji itu bawa, Ustaz. Semua, terutama yang terkait dengan buah-buahan, biji-bijian. Padahal sekitarnya dari sekalian bebatuan. Inilah doa para nabi, terkabulkan. Saya bacakan satu lagi tentang hadis yang terkait dengan bagaimana status Masjidil Haram dan Mekah pada umumnya. Tadi sudah saya bacakan penggalan hadis Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim harrama baitullah wa ammanahu. Nabi Ibrahim menjadikan baitullahil haram menjadi status haram. Dilarang melakukan pembunuhan. Dilarang untuk melakukan pertumpahan darah, pertengkaran. Jangankan seperti itu. Al-fusuq wal isyan wal rafas, tidak boleh. Sampai pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, dicabut. Kecuali idkhir. Nanti setelah ini kita akan bacakan hadis tentang idkhir. Wa inni haramtul Madinah. Saya, katanya Rasulullah, mengharamkan Madinah. Jadi Mekah yang mengharamkan Nabi Ibrahim, Madinah yang mengharamkan Rasulullah. Ma baina labataiha, pokoknya Madinah sekitarnya itu statusnya haram. Fala yusadu sayduha, tidak boleh binatang buruannya diburu. Wala yuqta'u 'idaduha, dan juga tidak boleh pohon-pohonnya ditebang. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Muslim. Di dalam hadis yang lainnya dari Abdullah ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, ketika fathu Makkah. Tahun berapa Mas fathu Makkah? Ayo. Mas, perjanjian Hudaybiyah kapan? Tahun berapa? Reformasi tahun berapa? Perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-7 Hijriah. Tuh ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Umratul Qadha sekaligus waktu ini tanggal tahun 8, melakukan tahun 9, kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan haji wada tahun ke-10 Hijriah. Kita lanjutkan. Inna hadzal balada harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya negeri ini yaitu Makkah diharamkan oleh Allah semenjak langit dan bumi diciptakan. Ya. Ini mungkin ada sesuatu, ini seorang yang mempertentangkan. Tadi katanya Mekah yang mengharamkan Nabi Ibrahim. Tapi di dalam hadis ini dikatakan Allah yang mengharamkan bahkan sebelum ini langit dan bumi diciptakan. Ibnu Katsir mengumpulkan dua riwayat ini, tidak ada pertentangan. Karena pada dasarnya Nabi Ibrahim ketika mengharamkan itu atas perintah Allah, dan dia adalah atas nama Allah dan Rasul Allah, maka betul yang mengharamkan Makkah itu Allah melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian tidak ada pertentangan dengan dua hadis ini. Bahwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, dan itu haram ketika saat negeri itu diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillul qitalu fihi, sesungguhnya tidak halal perang di dalamnya, li ahadin qabli, bagi siapa saja sebelum saya. Wa lam yahillu li illa sa'atan min nahar, dan tidak pernah dihalalkan kepada saya juga kecuali hanya sesaat siang hari, yaitu pada waktu fathu Makkah. Dan ketika itu pun fathu Makkah tidak menumpahkan darah sama sekali, aman, dan Makkah dibebaskan oleh Rasulullah tanpa peperangan. Bahwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, dan setelah itu haram dan berdasarkan pengharaman Allah sampai hari kiamat. La yu'adadu syaukuha, syaukuhu, tidak boleh diambil rumput-rumputnya. Ya, semua ya, rumput-rumput atau tumbuh-tumbuhan yang berduri. Wala yunaffaru sayduha, tidak boleh binatang buruannya dikejar-kejar. Wala yaltaqitu luqatatuhu, dan juga tidak boleh diambil barang temuannya. Illa man arrafaha, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Jadi kalau ada barang hilang di Masjidil Haram atau di sekitar Makkah, enggak boleh diambil. Wah, lumayan ini nemu dompet ada 500 rial buat tambahan belanja oleh-oleh. Enggak halal itu. Kecuali kalau kita ambil di dalam rangka untuk kita umumkan, ya. Kita bawa ke tempat di sekitar Masjidil Haram, itu sudah ada tempat-tempat resmi untuk mengembalikan barang-barang yang telah hilang. Wala yuqtala khalaha, dan tidak boleh dicabutin rumputnya. Faqala al-Abbas, Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illal idkhir, kecuali rumput idkhir. Jadi rumput ikhir itu wangi, biasa digunakan untuk perabot, untuk membersihkan piring, bekas-bekas perabot rumah tangga yang kotor, atau digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan jenazah. Bahkan ada salah seorang sahabat yang mati kurang kapan, kemudian ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan, ditarik kakinya, kepalanya kelihatan, akhirnya ditarik kepalanya, kakinya ditutup dengan ini rumput ilkhir. Namun hadirin sekalian, rumput ini sudah punah. Sudah punah. Yang tinggal hanya rumput Fatimah. Saya juga belum menemukan buka-buka khasiatnya di dalam hadis rumput Fatimah. Itu hanya istilahnya semacam pindah mulut dari mulut satu ke mulut yang lainnya, bahwa rumput Fatimah itu bisa memudahkan lahiran. Itu ya. Itu masya Allah. Yang paling banyak beli itu Indonesia, Malaysia. Orang Saudi malah enggak kenal itu. Ajaib itu. Padahal tempatnya enggak kenal rumput Fatimah. Kenal Fatimah anaknya Nabi itu, istrinya Ali. Dengan demikian, rumput yang istimewa disebutkan di dalam hadis Rasulullah itu bukan rumput Fatimah, tapi izkhir untuk kebutuhan untuk nyuci perabot rumah tangga, piring, gelas dan yang lainnya ketika itu. Makanya Rasulullah dikecualikan karena itu kebutuhan. Banyak sekali orang tidak bisa menghindar dari rumput itu dan sekarang sudah punah. Seperti buah-buahan wa fakihatan wa abba. Di dalam surat apa itu, Mas? Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Wa fakihatan itu buah-buahan, wa abba buah-buahan, abbun itu juga sudah enggak ada. Ini termasuk buah-buahan. Satu hadis lagi saya akan bacakan. Hadis ini disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Makkah juga di dalam khutbahnya. Amr bin Sa'id, dia adalah salah seorang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Fathu Makkah itu, dia mengatakan, sami'tuhu. Pada waktu Fathu Makkah saya mendengar Rasulullah dengan kedua telinga saya dan hati saya, maksudnya akal saya ketika itu sadar dan hafal, wa absartuhu aynaya, dan kedua mataku melihat, hina takallama bihi, ketika Rasulullah sedang bicara. Ini menunjukkan riwayat yang paling kuat. Ya Mas ya. Kalau ada sahabat mengatakan seperti itu, maka apa yang diucapkan itu sudah setengah sumpah. Tidak mungkin. Kalau seandainya tanpa mengatakan itu saja, sahabat tidak diragukan keadilannya, apalagi mengatakan seperti itu. Inna Makkata harramahallah. Sesungguhnya Mekah itu diharamkan Allah. Walam yuharrimhan nasu. Tidak ada seorang manusia pun yang mengharamkan sebelumnya. Maksudnya di sini Makkah itu bukan diharamkan oleh manusia, akan tetapi langsung dari Allah. Tapi tadi tidak bertentangan dengan riwayat pertama bahwa Nabi Ibrahim mengharamkannya, karena intinya yang mengharamkan itu betul Allah, tetapi lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayyasfika biha daman, menumpahkan darah di Masjidil Haram dan sekitarnya, Makkah pada umumnya. Wala ya'dida biha syajaratan, pohonnya tidak boleh ditebang. Wa in ahadun tarakhas biqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada orang yang membolehkan perang di Masjidil Haram, alasannya Rasul kan melakukan peperangan di tempat itu, faqulu, katakan, innallaha adzina li rasulihi, Allah mengizinkan kepada rasulnya, walam ya'zan lakum, tidak pernah mengizinkan kepada kalian, beda Mas, anda sama rasul. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar, itu pun hanya sesaat pada waktu siang hari. Wa qad 'adat hurmatuhal yawm, dan keharaman itu kembali lagi kahurmatiha bil amsi, seperti kemarin-kemarinnya. Artinya berlaku kembali. Fal yuballighu syahidul ghaib, hendaknya yang menyaksikan pidato saya ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, tidak mendengarkan. Ini menunjukkan bahwa Makkah itu haram. Dengan demikian, haram itu Mas harus dibedakan ya. Ada orang menganggap enggak bolehnya itu ketika ihram saja. Perlu kita ketahui Mas, pada ihram haji dan umrah itu betul tidak boleh, tapi itu terkait dengan ihram haji ataupun umrah. Tetapi di luar umrah itu tetap berlaku keharamannya untuk menghormati haramnya Makkah dan Madinah. Jadi kita harus bedakan haram untuk tujuan menjaga sahnya ihram dan haram untuk menjaga kehormatan Masjidil Haram dan tanah haram serta ini Makkah dan Madinah. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membahas masalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Rasulullah ini Nabi Ibrahim berdoa. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum bil yawmil akhir. Hadirin sekalian, seakan-akan Nabi Ibrahim ini meminta kepada Allah agar yang diberikan rizki di Mekah itu orang-orang yang mukmin beriman kepada Allah saja, sekitarnya itu yang beriman kepada Allah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan kepada Ibrahim. Enggak wahai Ibrahim. Qala, Allah berfirman, "Wa man kafara, yang kafir pun saya akan beri rezeki wahai Ibrahim. Fa umatti'uhu qalilan, cuman mut'ah kenikmatannya sedikit sebentar cuma di dunia. Tsumma aqtarruhu, kemudian saya paksa untuk masuk ila adzabin nar wa bi'sal masir." Ini menunjukkan hadirin sekalian bahwa masalah rizki, masalah yang terkait dengan urusan keduniaan, itu tidak membedakan antara mukmin dengan kafir. Bahkan berdasarkan rahman dan rahimnya Allah, orang kafir pun mendapatkan bagian dari harta, bagian dari rizki. Bahkan kita lihat Mas, orang kafir yang gak sholat, yang bejat, yang jahat, itu lebih makmur dari sisi keduniaan daripada orang yang rajin sholat. Makanya ketika antum sholat, jangan sekali-kali mikir tukar guling alias ruslah. Ya Allah, saya ini tahajud, nanti kamu beri apa? Makanya kadang-kadang ada orang yang mau umpamanya pingin maju jadi calon kepala desa atau camat atau pengin naik jabatan, masya Allah rajin ibadahnya termasuk plus tahajudnya, setelah dapat lupa itu semua. Ini namanya tahajud ruslah, tukar guling, udah dapat berhenti. Makanya jangan sekali-kali antum sekalian mengukur kasih sayangnya Allah lewat pemberian duit, harta, rizki yang sifatnya materi. Tidak. Bahkan Allah mengatakan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alayhi, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Ketika orang dicoba oleh Allah dengan cobaan, lancar rezekinya, apa-apa gampang mudah, langsung dia bilang Allah sayang sama saya. Tapi wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi setelah dicoba oleh Allah seret rezekinya, apa-apa sulit, langsung dengan gampangnya bilang Allah ini enggak sayang sama saya. Jangan. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah itu kalau cinta kepada hamba, kepada kaum, sering diuji, sering dicoba. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Inna asaddan nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kayaknya hidup ini harus perlu kita lewati dengan berbagai macam ujian, cobaan, rintangan. Ngaji ada ujiannya, berumah tangga ada ujiannya, dakwah apalagi. Ya, tolong dicamkan, siapa yang enggak mau diuji, dicoba di dalam berdakwah, ketahui, camkan, jangan sekali-kali nginjek pelataran dakwah. Karena Allah sudah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah telah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Dalam firman yang lainnya juga dikatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setan manusia sama setan jin ini musuhnya para nabi. Kalau nabi mas dijamin maksum. Kalau nabi apa-apa ada mukjizat, ada pertolongan dari Allah, doanya terkabulkan. Itu pun masih punya musuh, apalagi kita-kita yang dai kelas kopral. Ya. Maka ketika kita berdakwah di suatu kampung, memegang yayasan, memegang masjid, memegang apa saja yang terkait dengan dakwah, harus banyak betah. Apalagi di zaman akhir, al-qabidu 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamrah. Orang yang memegang agamanya erat-erat itu seperti memegang bara api. Apalagi nanti pada sampai waktu zaman, orang yang menghidupkan sunnah itu mendapatkan 50 pahala. Katanya sahabat, minna au minhum, dari kalangan kita apa mereka ya Rasulullah, minkum dari kalangan mereka kalian. Itulah yang dimaksudkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sayati ala nasi zamanu, akan datang suatu zaman, al mukminu adzallu minal aman, orang mukmin itu lebih terhina daripada budak belia. Yang perempuan, kalau budak laki-laki masih terhormat, kalau budak perempuan udah dipakai dohir batin, dijual sana sini kan gitu. Masya Allah. Itulah zaman ghuraba. Itulah zaman yang dikatakan oleh Sufyan Thawri, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Berwasiatlah baik-baik terhadap ahli sunnah, suatu ketika dia akan menjadi umat yang ghuraba, dianggap asing. Kenapa? Karena selalu islah, membenahi, meluruskan, membimbing dan tetap teguh di atas sunnah, walaupun orang-orang pada berlarian dari sunnah. Itulah yang dimaksud hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadihil ummah zahirin alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalika. Semoga kita termasuk umat yang komitmen di atas sunnah. Ikhwan, kita harus syukuri hidayah itu mahal. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta 17 kali minimal setiap hari, saking mahalnya. Maka kita minta, kita mohon, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim, seperti jalan orang yang diberikan nikmat. Siapa pak? Orang-orang yang telah dijamin nikmat oleh Allah, tidak lain adalah para rasul, para sahabat dan tabi'in. Faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Apalagi kalau kita sudah paham sunnah, Rasul mengingatkan, likulli amalin syirratun, setiap amal itu ada masa semangatnya, wa likulli syirratin fatratun, tapi setiap masa semangat itu ada kendornya. Namun inahnya faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada, tapi barang siapa yang masa kendornya itu tetap di atas sunnah, dia mendapatkan petunjuk karena masih punya pegangan. Tapi wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalika, barang siapa masa kendornya tidak di atas sunnah, faqad halaka, dia akan hancur. Semangat sampai masya Allah, kadang-kadang aktivitas dakwahnya sana sini, dia melakukan berbagai macam pembinaan. Tapi apa yang dibina? Umat itu dibina di atas apa? Enggak ngerti. Sampai sunnah itu apa? Yang penting umat ini semangat. Akhirnya ketika masa putur kendor, Subhanallah hadirin sekalian, mendingan tukang bekas tunggang tambal ban, masih bisa jadi ustaz. Bekas tukang tambal ban masih bisa jadi ustaz. Kalau bekas aktivis, masya Allah, ada di antara mereka yang futur sampai masya Allah ya, ada yang ngobat, ngobrol, minum pil keplok gitu loh. Ya pil yang membuat koplo orang kan. Mas, oleh karena itu antum harus kaji ilmu dengan baik dulu. Semangat antum harus imbangkan dengan semangat antum mengkaji dan menanami sunnah. Kalau tidak terpelanting. Ya. Mungkin barangkali kita menemukan orang-orang kafir itu berjaya. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, juga di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan di antaranya surat Yunus ayat 70. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba, orang-orang yang mengada-ada suatu kedustaan atas nama Allah, atas nama agama, maksudnya kafir ingkar, la yuflihun, tidak akan sukses. Mata'un fid dunya, kenikmatan sesaat di dunia. Mas, ketika mungkin antum lihat orang yang naik sidang merasa pingin, orang punya rumah gede merasa pingin, ketahui, faham, rumah yang besar, mobil mewah banyak, itu nilainya tidak ada apa-apanya dibandingkan hidayah. Karena itu pada dasarnya cuma sementara. Kadang-kadang jangankan nunggu anaknya, zaman dia saja sebelum mati sudah habis. Kadang ada orang pak sudah enggak ngitung akhir, enggak ingat mati, enggak ingat nanti kehidupan setelah kematian, bangun rumah sampai pensiun enggak selesai, selamatan sama tahlilan bareng. Kan masya Allah, sayang banget. Ini banyak. Lah orang sekarang masya Allah umur sudah 63, bangun rumah gedenya masya Allah selapangan Senayan, dayanya 7 miliar. Untuk apa pak? Paling banter nanti kuburan cuman tipenya 2,5, 2,1, 2 meter panjangnya, lebarnya 1 meter, tipe 2,1. Udah cari apa lagi? Seolah kadang-kadang, makanya kalau antum lihat orang-orang yang ada di dunia ini karena lupa, karena gak pernah ngaji, jauh dari hidayah, menganggap dunia ini akan hidup selamanya, padahal subhanallah sebentar sekali. Bila lihat, makanya penyair berpesan, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'isu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah malam masuk jamin enggak umurmu sampai pagi. Enggak bisa. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min sakimin asafinan minad dahri, dan berapa banyak juga orang yang sakit-sakitan gagah mati-mati. Wake. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nusijat afanu huwa wa la yadri, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar pagi sore merasa aman, ternyata kain kafannya digunting-gunting sore hari dia tidak tahu, ngembat narkoba mati langsung kelenger. Dan itu apa? Makanya Rasulullah memberikan satu ancer-ancer gamblang jelas, a'maru ummati ma baina 60 ila 70, umur umatku itu antara 60 sampai 70, wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit sekali yang lompat lebih dari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini adalah sahih. Maka jangan tergiur dengan orang-orang, kehidupan orang-orang kafir, orang-orang jahat, ahli maksiat. Kalau antum sampai tiga-tiganya bilang, iya ya, ini orang gak sholat kok juga rezekinya banyak, duitnya banyak. Saya yang sholat tiap hari malah dagangan seret, ditipu terus, gak laris, nyari tempat yang cocok gak dapat. Ya Allah, Allah ini kok no kan? Ini udah gak benar. Ya ikhwan, itu ujian. Dan antum perlu ketahui, anak tanya, umat-umat terdahulu itu, Mas, dihancurkan oleh kemiskinan atau kekayaan? Oleh kekayaan. Kaum 'Ad, kaum Samud, Qarun, Haman dihancurkan oleh kekayaan, enggak dengan kemiskinan. Makanya Rasulullah mengatakan, wallahi demi Allah, lal faqru akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum an tubsatu 'alaikum ad-dunya fatunafisuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, akan tetapi yang aku takutkan adalah dibukakan ke dunia. Subhanallah, hadirin sekalian, antum perlu ketahui, ketika Kuwait sama Saudi baru-baru kaya, banyak orang lupa daratan. Makanya setelah diingatkan perang turut jebret, ingat ternyata kebutuhan duit itu seret, mulai banyak yang kembali ke masjid. Ya, makanya cita-cita untuk membangun umat itu jangan targetnya cuma perut. Kalau perut mah WC, WC jumbleng. Ya, rendah banget. Kalau kita cita-cita membangun umat, memperjuangkan umat, surga itu terhormat. Makanya jangan cuma mikirin kaya-kaya sekarang orang itu digiring, Pak. Kalau ekonomi ini sudah enak, ekonomi ini sudah lempeng, orang ini beres, hidupnya tenteram, enggak ada yang tegar, enggak nih. Padahal, Pak, sekarang melarat aja togel laris, apalagi kaya. Sekarang aja melarat, krisis, kurang duit, enggak karu-karuan. Narkoba laris, nomor laris. Tempat-tempat keramat dikunjungi bukan ziarah kubur, tetapi untuk cari nomor, cari wangsit, cari macam-macam. Bukan masalah ekonomi itu maju atau enggak, Mas. Antum lihat, kalau antum perhatikan dengan baik, umat yang memprihatinkan miskin itu sebetulnya Rasul sama sahabatnya. Antum pernah enggak dengar suatu riwayat? Pernah. Inilah asbabun nuzul sehingga puasa itu dirubah. Artinya siapa yang ketiduran atau sudah masuk sholat isya enggak boleh makan lagi, dirubah qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajri. Itu ceritanya kan ada salah seorang sahabat Surmah dari kebun kurma, kemudian datang ke rumah tanya sama istrinya, punya enggak kamu sesuatu untuk buka? Enggak, saya cari dulu. Kemudian nyari makanan sampai muter. Pulang-pulang suaminya ditemukan dalam keadaan tertidur. Akhirnya hadirin sekalian, kalau sudah tidur dan datang isya kan enggak boleh makan lagi, boleh-boleh makan sampai nanti maghrib yang akan datang. Pingsan itu orang. Subya ikhwan, kehidupan seperti itu. Bahkan Aisyah mengatakan, tidak pernah rumah Rasulullah itu nyala kompornya 2 hari berturut-turut. Coba kita sebulan nyala terus. Gitu masih sabar aja, ngeluh aja, ngaji malas katanya alasannya. Waduh suami, nih istri lagi minta tuntut beli rok. Udah sekalian rocker aja deh. Kadang diajak ngaji ya. Waduh istri saya belum punya sandal, sepatu. Udahlah lemburan. Kalau lemburan kenceng. Kalau ngaji ngantuk. Makanya saya sering katakan, Pak, Masya Allah, kalau seandainya kesemangatan kita ngaji dan ibadah seperti kita semangat lembur, subhanallah, mantep itu Islam. Sekarang ngaji itu bisa sambil ngantuk. Ngambil gaji ada gak yang ngantuk? Gak ada. Males deh, anak dikasih gak dikasih terserah. Gak ada. Itu melototin, jangan-jangan nanti nyasar giliran saya diduluin orang. Itu nunggu giliran aja pelotot-pelotot. Makanya Pak, saya sering katakan, orang Islam sekarang ini dalam bidang ibadah agama, dalam bidang keagamaan jabriyah, dalam bidang keduniaan qadariyah, dalam bidang pengamalan ilmu murji'ah, dalam bidang agama jabriyah nunggu nasib. Aduh Mas, maaf ya, saya belum bisa ikut ngaji, kayaknya belum terbuka nih. Ya Allah, itu kan sama aja bilang begini, maaf Mas ya, saya gak ngaji begini, bodoh begini, kan takdir Allah. Ya sama kan itu. cuman dirubah dengan kalimat yang lain. Kalau dalam urusan dunia, qadariyah, enggak percaya takdir. Sekarang enggak ada duit di Bekasi, cari ke Jakarta, enggak ada Jakarta, Sulawesi, enggak ada Sulawesi Sumatera, enggak ada, kalau perlu ke Australia, Amerika. Wah, enggak pernah mengenal nasib, ya udahlah. Tapi kalau ngacil, Mas enggak ada di Bekasi, tolong deh ke Pramuka, aduh gimana ya. Subhanallah. Kalau enggak ada duit di Bekasi, loncat bisa ke Jakarta, bahkan ke Saudi, ke Amerika, enggak ada di Bekasi, nongkrong ngendok. Itu kan keterlaluan tuh, jabriyah tuh. Kalau sudah kaitannya dengan masalah-masalah dunia, qadariyah. Murji'ah, ini namanya pengamalan ilmu murji'ah. Pak, sekarang terutama di kalangan intelektual pengin tetap dikatakan muslim walaupun enggak amal Islam. Kan murji'ah memisahkan antara teori dengan amal, ilmu dengan amal. Sekarang orang-orang yang sekarang ini ada di antara mereka yang sudah tidak sholat Jumat karena sudah sampai kepada makomnya enggak perlu. Ini kena pengaruh-pengaruh liberalisme, Pak. Sungguh saya temukan di antara mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus sudah berani bilang gini, Pak. Udahlah, kamu jangan perhatikan Tuhan itu kan sudah kuat. Toh dia tidak butuh ibadah kita. Loh, secara logika benar kan? Udah, jangan sholat, jangan ini. Perhatikan orang yang makhluk yang membutuhkan perhatian kita. Siapa? Fakir miskin, sosialisme. Sholat enggak, udah. Biarkan Allah itu, katanya, biarkan Allah itu asik dengan kekuatannya. Biarkan Allah itu menikmati kekuatannya dan dia enggak butuh kita kok. Ghaniyun 'anil 'alamin kan lo. Sedikit-sedikit tahu ayat buat enggak benar kan. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya dari seluruh alam, enggak butuh ibadah kita. Udahlah, jangan perhatikan zat yang maha kuat, perhatikan makhluk yang lemah, miskin ini semuanya. Sosialisme menghanguskan berbagai macam prinsip. Ini hadirin sekalian yang menyerang di pemuda kita. Nah, sampai orang yang seperti itu, Pak, bilang enggak sholat enggak ini. Coba ente katain, lo muslim enggak? Marah-marah KTP-nya aja Islam nih. Kalau pergi ke kelurahan, Pak, jangan lupa ya, Islam. Jangan lupa lagi pesan. Tulis lho, Pak, jangan lupa. Iya, enggak ada agama yang kosong, ya. Itu kalau enggak Islam, Kristen, Katolik dan seterusnya. Khawatir dikosongin, ya. Itu makanya kalau Islam liberal itu bisa KTP-nya dikosongin itu. Ya, enggak usah dikasih ya, kosongin karena enggak beragama. Selanjutnya. Hadirin sekalian, thumma ilaina marji'ukum thumma nudhikuhum al'adab asyadid bima kanu yakfurun. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, disiksa dengan siksaan yang pedih. Coba bayangkan, Mas. Saya inginkan antum, jangan antum sekarang dia tenaga terkuras, terporsir untuk dunia terus. Bahkan Pak, sekarang ini aneh bin ajaib, orang bisa menyisihkan waktu yang paling seger untuk dunia. Pak, kalau kerja waktunya yang paling seger jam 8 sampai jam 4, itu kan kuat-kuatnya badan. Sekarang giliran sholat kapan? Kalau udah ngantuk loyo kan gitu, baru ingat masjid. Makanya di masjid itu tempat godang orang ngantuk. Apalagi Jumatan itu, Mas. Kalau antum ingin lihat warna-warninya orang ngantuk, lengkap tuh. Ada yang begini, ada yang nyodok ke depan, ada yang lengkap. Apalagi masa khotib itu pas. Khotibnya monoton. Ya. Udah enggak menggigit sama sekali, udah pules. Tahu-tahu komat. Yang aneh, koma juga enggak wudu padahal tidurnya pulas, batal wudunya. Gimana bisa mendapatkan faedah ilmu dari khutbah itu? Terus kemudian sekarang, Mas, kalau seandainya di antara sekarang ada orang yang mati hari ini, Mas. Saya ingin memberi gambaran sama antum aja. Kalau seandainya ada orang yang mati hari ini. Umpamanya kiamat kurang 1 juta tahun lagi, umpama. Itu berarti umur kuburannya saja 1 juta tahun. Subhanallah. Iya, kalau 1 juta tahun lagi, kalau 2 juta. Coba bayangkan, apa orang cukup tidak sehat akal 1 juta tahun, 2 juta tahun dikorbanin untuk membelain 60 tahun, 70 tahun yang belum jelas jelundrungnya. Mas, kita kalau umur 70 tahun ini dihitung-hitung, enaknya enggak ada 15 tahun loh, Mas. Coba kita potong tidur. Tidur itu kan udah enggak ingat tuh. Tidur per hari yang bujang 8 jam. Itu kadang-kadang lebih bujangan. Itu. Bujangan itu memang cenderung hidupnya enggak teratur. Namanya aja bujangan. Bujangan itu apa? Apa-apa jangan memang. Bujangan. Apa-apa jangan. Enggak pernah lurus. Makanya saya motivasi antum jangan lama-lama membujang. Ya. Kenapa Mas? Pertama, dampak tertahannya mani, katanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Zadul Ma'ad, akan mempercepat penuaan. Makanya orang yang tidak ini cepat tua karena nanti nempel di sini. Kemudian menyebabkan penyakit pusing-pusing. Pusing-pusing. Terus kemudian emosionalnya sensitif. Lalu yang terakhir hadirin sekalian, suka sakit-sakitan, sakitnya enggak jelas. Gitu. Dibawa ke dokter, puyeng dokternya. Duh, Mas, sebetulnya sakitnya apa? Enggak tahu, Pak. Ini penyakitnya datangnya begini-begini aja. Itu nanti sembuh sendiri. Ya udah jangan pergi ke sini. Udah sarankan nikah sembuh itu. Hadirin sekalian, saya sekali lagi dipotong 8 jam kali 30 hari kali 60. Kalau ente dikasih umur 60, anak 80 aja ya. Umpamanya anak 80 tahun. 80 kali 8 jam kali 30 itu 100. Berapa? 100? 200? 240 per bulan mati umur kita. Belum lagi kepotong pegelinu, encok, sakit. Jadi sedih, ngelamun, patah hati, habis. Jadi yang enak, yang seneng itu di peres-peres 10 tahun itu udah seneng, Mas. Loh, coba bayangkan. Antum korbankan akhirat yang dari mulai A sampai Z-nya seneng. Alal ara'iki muttaki'un, di atas dipan bertelekan. Ngobrol aja pacaran tiap hari. Gak mikir lemburan. Udah. Gak mikir lemburan. Waduh, maaf ya. Ini ada lemburan. Wah, jamnya udah masuk. Gak ada telekan. Alal ara'iki muttaki'un, di atas dipan bertelekan. Terus kemudian di taman, bosan ngobrol bertelekan di dipan, kamar pindah lagi ke taman, pindah lagi jalan-jalan. Subhanallah. Dan ada pasar yang namanya pasar Jumat. Kan? Enggak ada pasar Senin di akhirat. Ada pasar Jumat. Di sana itu laki perempuan setiap pergi ke pasar pulang itu semakin nambah cakep. Katanya si suaminya, Masya Allah, tidaklah saya melihat kamu setelah pulang dari pasar semakin cakep. Begitu juga istrinya kepada suami, suami sama istrinya. Kita sekarang pulang dari pasar, lecuk. Itu. Pasar, Masya Allah. Gak ada ininya. Lu antum sekarang kurbankan. Masya Allah, tolong Pak, tolong mikir, merenunglah sedikit. Sekali-kali kita itu muhasabah. Merenung, ya Allah. Umur saya sekarang sudah pertengahan. Kalau saya umur 30, dikasih Allah 60, berarti tinggal 30, selangkah lagi. Yang menjadi pertanyaan setelah saya dicabut nyawa saya nanti, apa bekal saya? Loh itu. Kayaknya di sini saya ingatkan antum semuanya untuk betul-betul. Ya jangan sampai tadi itu, orang kadang-kadang lupa karena ya tertindas oleh berbagai macam tuntutan hidup ini, akhirat ini lupa. Padahal Pak, kalau kita sekarang ini kan rata-rata kontraktor abadi Jakarta. Ada yang punya rumah paling banter tipenya 46 atau ya 65. Itu pun udah gede, udah kelebihan. Istri cuma satu kok. Kalau dua kan lumayan. Ya udahlah 36 aja. Itu kita kadang-kadang nyiapin rekening, daftar, nyicil, nyisihkan gaji per bulan. Kadang-kadang anak makannya dikurangin, istri dikurangin. Untuk nyicil rumah yang suatu ketika kita tinggalkan. Paling banter kita tinggal berapa sih? Padahal rumah yang di akhirat, Allah berfirman, Jannatu Adlin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi. Coba bayangkan. Antum kira-kira kerja di dunia cari rumah tipenya selangit dan bumi, kerja apa Pak? Ayo tantang deh. Direktur apapun yakin enggak bisa. Kerja sampai mencret enggak dapat. Saya jamin. Loh, kenapa sekarang ini yang tipe sekian jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, kita enggak punya cicilan, kita tidak mempersiapkan, sementara rumah yang kita suatu ketika kita tinggalkan, dia belai mati-matian kerja 24 jam, peras keringat banting tulang, kadang-kadang nahan makan, nahan ini, ngirit untuk ngejar rumah yang suatu ketika untuk tinggalan ahli waris lah, paling banter syukur-syukur enggak dibuat rebutan geger bunuh-bunuhan. Kan kasihan banget, Bu. Sehingga ketika kita datang hadir di kuburan, tolong, kuburan itu bukan untuk apa-apa kecuali empat. Satu, untuk mengucapkan salam. Keduanya, untuk mengingatkan kita ke akhirat. Ketiga, untuk mengirimkan doa. Dan yang keempat, hadirin sekalian, untuk tadhkiratul maut, mengingat kematian. Ya, itu. Tapi kita ngubur orang bolak-balik, kadang-kadang enggak mengambil pelajaran ya. Kita takziah bolak-balik, kadang-kadang kita tidak mengambil pelajaran. Intinya kita kembali, summa ilaina marji'uhum thumma nudhikuhumul 'adzabasy syadida bima kanu yaksibun. Di sana juga ada ayat-ayat yang mengisyaratkan di dalam surat Luqman ayat 33, 34, 35 ya, yang memberikan penjelasan bahwa orang-orang kafir nanti walaupun rumahnya terbuat dari emas, pintunya terbuat dari emas perak, singgasananya mewah, tangga-tangganya berukir dengan emas, ketahui mas, mereka tetap nanti suatu ketika al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, surganya cuma di dunia. Ya, maksudnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, gini mas, saya ingin dudukkan sekalian. Jadi kalau orang ini masuk surga, dunia sengenes apapun pak, ya, tetap aja kita itu akan bahagia di surga nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Orang kafir semewah apapun, kalau kembali ke akhirat itu penjara, karena dia masuk ke akhirat di dalam neraka dan di situ mendapatkan siksa yang sangat pedih. Atau kita balik begini, pernah ini juga dinukil oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab Shahwah Islamiyah, Kebangkitan Islam. Ibnu Hajar Al-Asqalani pergi ke tempat kerja karena dia menjadi hakim agung ke mahkamah syariah. Kemudian dia lewat di depan orang Yahudi yang lecek lusuh, penjual minyak. Kemudian ketika turun dia sapa dan ditegur dengan satu hadis Rasulullah, wahai tuan, katanya saya pernah mendengarkan hadis, dunia ini surga buat orang kafir, penjara buat orang mukmin. Lah kok sekarang kebalik? Saya begini, kamu mewah-mewahan. Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya yang perlintis seperti ini, gagah seperti ini, perlengkapan mewah, ini masih penjara dibanding nanti saya dijanjikan Allah di surga. Oh, itu bagi orang yang betul-betul ibadahnya dengan baik, kekayaan untuk bekal akhirat. Kamu yang lecek-lecek lusem seperti itu masih udah masih mendingan surga ente dibanding nanti di akhirat ente. Oh kalau begitu rugi dong. Iya. Ah udah deh masuk Islam aja. Akhirnya masuk Islam dia. Betul. Dengan demikian hadirin sekalian, bahwa intinya kun fid dunya gharibun aw kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, hiduplah kamu di dunia seperti perantau atau orang mampir. Dan sering saya katakan di mana-mana, mental utama perantau itu biarpun dihidup di dunia ini gelandang, yang penting pulang kampung keren, kan gitu. Itu mental utama perantau. Ya Allah, biarkan hidup saya pas-pasan di dunia, asalkan nanti saya pulang kampung mewah di akhirat sana, disambut dengan bidadari, rumah saya juga mewah, fasilitas pakaian saya, hidup semuanya serba mewah. Itu kalau memang cita-cita perantau yang tulen. Atau mampir, yang namanya mampir mas gak lama. Makanya dunia yang kita cari pontang-panting itu hanya ibarat tangga. Kalau kita sudah naik tangganya, dibawa ke atas gak? Enggak, ngapain kita susah-susah bawa tangga? Tinggal itu. Ya, tinggal. Sekarang kita akan lanjutkan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah siapa yang pertama kali membangun Ka'bah. Ada yang mengatakan Jibril. Ini yang dinukil di dalam Ad-Durul Mansur, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, dan juga Ibnu Katsir menukil riwayat itu. Ada yang mengatakan, hadirin sekalian, yang pertama kali membangun adalah Adam. Ini juga dinukil di dalam kitab-kitab tafsir yang saya sebutkan, dan juga disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Namun hadirin sekalian, Ibnu Katsir sendiri menyimpulkan tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menjelaskan bahwa yang pertama kali bangun Ka'bah itu Nabi Adam alaihi salam. Ada yang mengatakan Ka'bah itu turun bersama turunnya Nabi Adam. Jadi turun bareng brek, langsung dia pasang. Tapi repot karena di sana juga menyebutkan riwayat Nabi Adam itu turunnya di India. Ampun Ka'bah kan pegel, kasihan itu. Ya. Ada yang mengatakan yang bangun adalah Nabi Sis alaihi salam. Intinya berbagai macam riwayat semua itu didukung oleh Israiliyat, tidak ada satu hadis pun dari Rasulullah SAW. Namun mas, kalau kita mencoba untuk membuka firman Allah, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan, itu nampaknya wudi'a, diletakkan. Memang tidak diketahui siapa yang bangun. Makanya Allah menggunakan fa'il mabni 'alal majhul. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan. Wudi'a. Namun perselisihan ulama itu didasarkan atas apa, Pak? Didasarkan atas kalimat yarfa. Apa artinya yarfa? Mas, tolong mas dibantuin mas. Artinya yarfa apa? Ngangkat. Kalau seandainya Nabi Ibrahim itu yang bangun sejak awal, itu bukan kalimat yarfa, tapi ya beni. Inilah yang juga termasuk dipakai dasar logika oleh Imam Al-Fakhrur Razi di dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib. Karena yarfa itu tidak ada bahasa kecuali sudah ada pondasi, sudah ada bekas-bekas, tinggal meninggikan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ceritanya begini mas, boleh enggak cerita? Masih lama ya? Ya boleh minum. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruni anak Ismail, Sarah dibakar cemburu. Ya, Sarah dibakar cemburu. Karena sudah lama tidak punya anak, akhirnya iseng-iseng Nabi Ibrahim dikasih hadiah. Di dalam suatu riwayat, Hajar itu budak. Ternyata memberikan karunia anak. Ini biasa Pak ya. Istri-istri Nabi dahulu itu, kalau dia itu lama enggak memberikan karunia anak, dikasih hadiah budaknya. Makanya Nabi Yakub juga sama kan, dikasih hadiah budak istrinya. Tuh. Tapi enggak boleh sebaliknya, suami ngasih budak istri untuk pembantu tok. Enggak boleh. Makanya di sini budak wanita itu lebih terhina ketimbang laki-laki. Dan Abdullah ibnu Mas'ud tadi mengumpamakan umat ini nanti di akhir zaman lebih terhina ketimbang budak perempuan karena itu. Hina. Nah, setelah itu punya anak lahir dibawa oleh perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh membawa ke suatu daerah yang namanya Bakkah, yang sekarang ini Mekah. Kemudian hadirin sekalian, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga, ketika itu dia berjalan. Nah, ini saya ingin luruskan Pak, ini ada salah terjemah. Tolong yang punya tafsir Ibnu Katsir ini diluruskan. Halaman 262. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, wanita yang pertama kali membuat ikat pinggang adalah ibu Ismail, Hajar. Hal itu ia lakukan agar dapat menutupi jejak kakinya dari sarok. Ya, menutupi jejak kakinya. Benar enggak? Karena di dalam teks aslinya itu menutupi litu'afi asaroha. Asar itu bisa lebih luas. Orang itu pakai ikat pinggang diletakkan di mana Mas biasanya? Di kaki. Masuk kakinya diinjek-injek supaya tidak kelihatan bekas kakinya. Ya enggak pakai sabuk, harusnya pakai sandal. Ya. Jadi pakai ikat pinggang itu untuk menghilangkan jejak dia, dilihat dari jauh itu nampaknya bukan Hajar karena pakaiannya tidak biasa seperti itu, karena padang pasir. Makanya bekas dari seluruh kesuluhan. Jadi kalau melihat ikat pinggang begini lain, mirip-mirip kayak pakaian laki. Itu menggunakan itu supaya tidak amasarah ketika pergi sama Ibrahim. Itu. Oke ya. Jadi ini tentang masalah halaman 262. Kita lanjutkan. Setelah sampai di sana, adapun riwayat dia kesananya pakai apa, ada beberapa riwayat yang sahih, yang ya di antara riwayat-riwayat yang dinukil oleh ulama-ulama di dalam kitab sejarah itu dia naik buruk. Ya. Nah, setelah di sana kemudian ditinggal, tidak ada siapa-siapa, disebutkan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Setelah Nabi Ibrahim meletakkan Ummu Ismail, Hajar dan anaknya di sana, ditinggalkan, kemudian enggak noleh Pak. Lalu Ummu Ismail yaitu Hajar berkata, tanya, wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Enggak noleh. Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan kami di suatu tempat enggak ada orang, enggak ada tumbuhan, enggak ada apa-apa. Enggak noleh. Kemudian diulang berkali-kali sampai dia mengatakan, wahai Ibrahim, apakah ini disuruh oleh Tuhanmu? Apa bilang Ibrahim? Na'am, iya. Setelah itu dia tidak mengejar-ngejarnya. Ini menunjukkan apa sekalian? Keberhasilan Nabi Ibrahim mendidik Hajar yang walaupun dia itu budak dan juga enggak ada kuliah, enggak ada sekolah. Subhanallah hadirin sekalian, coba bayangkan. Kalau istri kita tinggal di hutan nangis itu. Kita tinggal walaupun kita kasih roti ini nangis. Setelah dia dengar apakah ini diperintahkan oleh Allah, dijawab Nabi Ibrahim, "Ya, tawakal dia kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Memberi Rezeki, Zat yang Maha Melindungi." langsung nampak. Nah, untuk menanamkan ketawakalan ini perlu, terutama bagi istri-istri seorang dai, aktivis. Kalau enggak, nanti itu saya sering katakan, dulu sebelum nikah kayak macan, setelah nikah kayak kucing, repot aja di rumah, udah ngaji enggak, ini enggak, ke masjid enggak, putus sama teman-teman. Ini kasihan banget itu. Jangan. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil peristiwa dari hijrahnya Ibrahim Ismail dengan ibunya. Kemudian setelah di sana, singkat cerita, perbekalan kurma juga sudah habis, air juga sudah habis, maka Ummu Ismail Hajar mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk makan atau minum anaknya. Naik ke bukit Sofa, tidak menemukan apa-apa. Dari Sofa melihat dari kejauhan, seakan-akan ada fata morgana mirip-mirip air, didatangi tidak ada, sampai berkali-kali. Dan Abdullah ibn Abbas mengatakan 7 kali, dan dari itulah Allah memerintahkan kita untuk sa'i. Kemudian dengar suara soh, diam kamu. Tidak lain adalah malaikat. Kemudian setelah itu dia melihat malaikat Jibril menggaruk-garukkan di dalam suatu riwayat sayapnya, di dalam suatu riwayat kakinya. Jadi cerita yang di TV-TV, di mana? Di koran-koran, di majalah-majalah, di komik-komik, yang manjat-manjat itu kakinya Ismail, itu gak benar. Iya kan? Kan kalau kita lihat cerita-cerita itu, katanya Zam-Zam itu keluar dari tumitnya Nabi Ismail ketika dia menangis sambil manjat-manjat begini. Kan orang itu kalau nangis biasanya manjat-manjat bayi kan ke atas manjatnya, gak ke bawah. Itu mah bayi lucu, udah tahu. Pasti ke atas. Dan di dalam berbagai macam riwayat tafsir juga, termasuk Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang manjat kakinya itu isini Malaikat Jibril di dalam suatu riwayat sayapnya. Kemudian setelah itu keluar air, makanya dihimpun oleh Hajar. Kemudian dicibui. Katanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Lalu tarokat Zam-Zam, kalau seandainya Zam-Zam itu dibiarkan, au qala lau lam taghtarib minal ma, kalau tidak dicibuk, lakanat Zam-Zam ainan ma'ina, akan menjadi mata air yang mengalir ke seluruh penjuru Makkah. Subhanallah ini. Dan coba bayangkan Pak, sekarang Zam-Zam itu sudah gini. Berarti di sini istilahnya apa ya? Semakin lama itu bumi itu apa? Tanah itu semakin terjadi ini, lama kelamaan kan terjadi penambahan tanah. Makanya Zam-Zam itu dulu di depan ini, karena ketindih sampai sekarang di dalam sumur air matanya, mata airnya. Dan sekarang ini hadir sekalian, sudah dipaten, sudah dipasang peralon, sudah dipasang mesin, jadi sudah tidak bisa diutak-atik lagi dan disalurkan ke seluruh tempat. Dan Makkah Madinah penuh dengan Zam-Zam, tinggal kita minum. Itu alhamdulillah atas jasa ya, peran pemerintah Arab Saudi yang masih tetap komitmen untuk memelihara Makkah Madinah, di samping bersih dari khurafat bid'ah syirik, melayani orang-orang haji yang sangat-sangat baik sekali. Mas, saya yakin kalau ini Makkah Madinah dipegang oleh orang Indonesia, waduh, itu banyak retribusi itu. Ngambil Zam-Zam satu ini dijual, kencing aja dijual. Coba masya Allah, untung tidak. Makanya harus bersyukur. Itu kadang-kadang rintik Saudi itu apaan, giliran minum Zam-Zam diem-diem aja. Itu tolong deh, kalau mengkritik itu yang objektif ya, jangan diikut-ikutkan. Kadang-kadang diantem seulama-ulamanya sekalian, nggak objektif itu. Nah, setelah itu hadirin sekalian, ada sekelompok kabilah yang nomaden, yaitu tukang pindah-pindah. Melihat dari kejauhan ada burung, tidaklah burung itu keliling-keliling di atas tempat itu pasti ada airnya. Maka mengirim 2 utusan untuk ngecek ke sana. Ternyata dinemukan air di sana, ada 2 orang yang di samping sumur itu. Belum ada budaya bikin rumah, Jadi tiap hari itu nongkrongin itu aja. Belum ada budaya bikin rumah. Makanya setelah datang Juhum, ini walaupun nomaden karena sudah bikin ini. Setelah itu dia izin, boleh enggak saya tinggal di sini dan memanfaatkan air kulit, tapi hak atas saya. Kamu tidak berhak untuk memiliki air. Iya, oke. Hanya tinggal berkembang biak, beranak pinak di sana, dan termasuk anak ya tokoh sukunya dinikahkan dengan Nabi Ismail. Nah, saya tanya, Pak, sembelihan ini terjadi sebelum nikah atau sesudah nikah? Nabi Ismail disembelih itu loh. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dalam surat As-Saffat ayat 102. Kalau kalimat sa'yu itu anak sudah mulai mekar, anak sudah mulai ABG itu umur berapa sih, Pak? 12, 13. Ini anak lagi Masya Allah ya, bagus-bagusnya, ganteng-gantengnya anak, ibaratnya gitu. Berarti di sini disembelih itu lebih dulu ketimbang nikah. Makanya setelah itu Nabi Ibrahim datang sekali langsung disembelih. Coba bayangkan, anak ditunggu tahun-tahunan, ketika itu umurnya 86 tahun, ketika punya anak Ishak 99 tahun. Maka gak benar kalau Injil atau Taurat mengatakan yang disembelih itu Ishak. Ya, di dalam kitab mereka itu sendiri mengatakan Ishak itu lahirnya 99, ketika itu umurnya Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, setelah proses penyembelihan itu akhirnya digantung oleh Allah kibas panjang itu, insya Allah nanti kita akan jelaskan pada tafsir As-Saffat kalau nyampe ya, mudah-mudahan. Nah, langsung setelah nikah dapat anak tokoh, biasanya manja. Terus kemudian datanglah Nabi Ibrahim, kemudian ditanya bagaimana persiapan ini, apa namanya, bekal-bekal rumah tanggamu. Waduh, Pak, seret, hidup susah, gak ada makanan apa-apa. Ismail sekarang kemana? Berburu. Karena Pak, berburu di tanah haram itu gak boleh. Jadi harus berburu itu di luar tanah haram. Jadi di luar tan'im kalau sekarang itu jauh. Itu baru nanti pulang. Udah, nanti kalau Ismail pulang, bilangi salam. Terus nanti suruh rubah ambang pintu ini ya. Ya, tuh, terus datang dia dikasih bau ya, bapaknya datang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Setelah itu ditanya, kayaknya ada tamu. Iya, tadi ada orang tua Bangka yang datang ke sini. Loh, mungkin ada pertanyaan dari antum semuanya. Kenapa Nabi Ibrahim kok tidak nunggu sekali aja sekarang ini kunjungan jauh-jauh, kok emang banget gitu loh balik. Sayang banget. Apa gak ngerti budaya kunjungan ya? Oh, jangan sudan mas. Gini, ini jawaban dijawab oleh Imam Al-Bawawi di dalam tafsirnya. Karena Sarah memberikan syarat, kamu boleh mengunjungi Hajar dengan syarat jangan lama-lama. Sehari itu ketemu, sehari sana balik. Ternyata Pak, datang ke sana Hajar sudah meninggal dunia, Ismail udah gede. Makanya Hajar itu wafat dulu, setelah itu Ismail baru menikah. Itu juga disebutkan di dalam tafsir Al-Bawawi. Nah, setelah itu, oh itu bapak saya. Terus pesannya apa? Kamu ngomong apa? Ya biasa ngomong apa adanya kan. Kita kan hidup susah, makanan sulit, setiap hari masak paceklik, gak ada panen, gak ada kemarau. Ya, oh terus pesannya apa lagi? Katanya disuruh merubah ambang pintu ini. Oh itu tadi bapak saya dan ambang pintu itu kamu, pulang ke rumah orang tua kamu. Nah, yang menjadi masalah ini, boleh enggak kita menceraikan istri kita berdasarkan permintaan orang tua kita? Ayo, jawab. Wah, boleh. Dasarnya apa? Anaknya Abu Bakar kenapa? Yang nyuruh itu Utsman, ini Umar. Ya. Hadirin sekalian, di sini dijelaskan di dalam fatwa-fatwa fikih wanita oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau memang alasannya syar'i boleh. Kalanya alasan Nabi Ibrahim syar'i, istrinya tidak bisa membantu sebagai seorang yang nanti akan menjadi rasul, harus siap sengsara, prihatin, larat, miskin. Umar juga begitu, menyuruh anaknya untuk menceraikan beralasan. Tapi kalau hanya cemburu saja, karena di sana Pak ada ibu yang cemburu sama anak. Itu sama menantu perempuan, masya Allah, kayaknya mau ditelan aja kalau ke Inggris. Pokoknya masya Allah, ya itu namanya anak mama, ya. Nah, seperti ini butuh sikap tersendiri, tidak boleh, harusnya menjauh, mengontrak sendiri. Terus sudahlah kita mencoba hidup mandiri, jauh dari orang tua sambil tidak memutuskan silaturahmi. Itu kalau ada anak mama ya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nikah lagi dengan anak dari kabilah Culhum dari kalangan biasa. Makanya yang biasa Pak. Kalau orang itu biasanya biasa sengsara, nikah itu juga siap. Kalau siap untuk kaya, itu banyak orang bisa. Siap untuk orang miskin, jadi miskin, bisa enggak? Aduh, biasanya naik turun pesawat, naik turun taksi, sekarang dinaikin bajaj, kejedot. Ya, aduh, kasihan banget. Ya, makanya. Nah, setelah itu datang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Pesannya juga sama. Kamu boleh ziarah ke Sarah dengan syarat sehari aja. Ketemu sekali. Pas datang juga gak temu Ismail. Akhirnya ditanya, bagaimana ketemu sekali. Pas datang juga gak temu Ismail. Akhirnya ditanya, bagaimana hidupmu? Wah, alhamdulillah hidup kita bahagia, tenteram, enak. Perbekalan rumah tangga cukup. Alhamdulillah ini ada daging. Ditanya bahwa tadi adalah bapak saya Ibrahim dan pesan ambang pintu supaya ditetapkan kamu tetap menjadi istri saya. Nah, setelah itu datang lagi hadirin sekalian ketemu, masya Allah. Rindunya setengah mati, rangkulan itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir seperti tidak layaknya anak dan bapak kangen, jadi berpelukan di pinggir Zamzam, di Hajar Aswad, di apa Ka'bah itu, ini bekas yang nanti ada nongolan sedikit itu. Disitulah akhirnya dia bilang kepada Ismail, wahai anakku, aku telah mendapatkan perintah dari Allah agar kamu membantuku untuk membangun Ka'bah. Kemudian langsung diiyakan Nabi Ismail mencari batu-batu yang ini sudah kuat. Nabi Ibrahim sudah tua, bagian nata aja. Nabi Ismail yang cari dari lereng-lereng gunung, ya, insya Allah yang sendiri berdua toh. Ya. Kemudian tiba saatnya pada waktu sekarang ini untuk mengangkat ke atas pakai apa? Makanya ada ide makom Ibrahim itu dikasih, oh iya ya, ditinggiin begini kan bisa ke atas. Ini budaya tangga baru ketemu ini, ya, baru ketemu tangga. Ya namanya kehidupan zaman dahulu. Sampai selesai, kemudian dia berdoa, subhanallah doanya, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Kerinduan yang lama, pertemuan yang diinginkan, ketemu langsung, bertemu membangun Ka'bah, rumah Allah yang menjadi rumah seluruh umat nantinya, termasuk umat Islam. Betapa indahnya diri sekalian pertemuan itu. Kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah kami berdua, Ismail sama Ibrahim maksudnya, muslimaini, tunduk laka kepadamu, min durriyatina, termasuk cucu, anak-anak cucu kami, ummatan muslimatan lak, ummah yang muslimah kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelah itu ditampakkan manasik haji. Setelah bangun, makanya Di situ dihambat oleh setan, lempar 7 kali jadi jumroh, ada suhro, wusto, akoba, sampai ada arafah, sampai musdalifah, itu semuanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti di sini misi membangun Ka'bah, rumah Allah yang menjadi pusat ibadah, pusat untuk ritual umat ini juga dirampungkan oleh Nabi Ibrahim. Dan adapun sejarah dibangun pada waktu zaman Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, ketika itu beliau umur 36 tahun, 35 tahun. Insyaallah nanti kita akan ceritakan pada kesempatan yang akan datang. Sekalian juga tanda-tanda kiamat nanti, ada orang yang dari Afrika sebutannya Duswaifatain, orang yang betisnya kecil tapi panjang, itu menghancurkan Ka'bah, kemudian batu-batu Ka'bah dilempar semua ke Laut Merah, dan ketika itu tidak ada orang yang haji sama sekali kecuali sedikit, dan akhirnya datanglah kiamat. Setelah itu tidak ada syiar Islam sama sekali, dan sampai tidak didengar kalimat Allah Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, la tuqamus sa'atu illa 'ala syirorin nas, tidaklah kiamat itu tegak kecuali pada zaman seburuk-buruk manusia. Wallahu a'lam. Demikian, mungkin ada yang bertanya. Jam berapa ini? Ini belakang berapa? Apakah neraka itu sekarang sudah berjalan menyiksa manusia? Mas, kalau ini yang bertanya mas atau mbak, tolong dicamkan dengan baik masalah neraka surga. Jadi neraka itu sudah ada dan kekal. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, ada makhluk-makhluk Allah yang memang diciptakan untuk kekal, di antaranya adalah surga, neraka, aras, kursi, terus apa lagi? Apa? Al-Lawhul Mahfud. Oh ya, Lawhul Mahfud. Ya. Dan juga di sana ada disebutkan oleh Imam Al-Barbahari yang bisa merujuk. Nah, apakah sekarang ini sudah ada orang yang disiksa di dalam neraka? Jawab, tidak mungkin neraka itu dimasukin orang sebelum kiamat dan sebelum ditegakkan mizan dan hisab. Orang semua sekarang ada di mana, mas? Ada di alam barzah. Jangankan yang kafir-kafir kecil, Fir'aun aja di alam barzah. Tapi yu'adhu 'alaiha udhuwan wa 'ashiya, setiap pagi dan sore dikomporin pakai api neraka di dalam alam kuburnya. An-naru yu'aduna 'alaiha udhuwan wa 'ashiya. Sebab Rasul kan sudah pernah diperlihatkan orang disiksa di neraka. Itu ditampakkan bentuk siksaan, ya? Bukankah, terus, bukankah besok manusia akan masuk neraka setelah hari kebangkitan? Ana masih bingung, tolong dijelaskan. Jadi saya katakan bahwa itu ditampakkan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan tentang penghuni surga. Apakah sekarang ini sudah ada orang yang masuk surga? Mas, jawab, Rasul mengatakan, akulah orang yang pertama kali masuk surga nanti. Benar kan? Masih nanti. Kan meniti sirat dulu. Ketika Rasulullah meniti sirat, Allahumma sallim sallim. Kemudian, wa ana awwalu man ajus. Akulah orang yang pertama kali melewatinya. Dan wa ana al awwalu man adkhulul jannata, akulah orang yang pertama kali masuk surga. Itu berarti tidak ada sekarang ini yang ada di surga. Ahlus sunnah kan dijamin surga. Yang dimaksud dijamin surga itu apakah langsung masuk surga atau neraka terlebih dahulu? Jawab, ahli sunnah wal jamaah itu bertingkat-tingkat. Ada yang mukmin kamilul iman, otomatis masuk surga langsung tanpa mampir neraka. Maka ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ada orang yang masuk surga tanpa mampir neraka, ada orang yang masuk surga dengan mampir ke neraka. Ini harus kita pahami. Karena ada orang yang melemparkan satu pendapat, orang itu kalau sudah masuk neraka, gak mungkin keluar lagi. Ini neraka. Dia tidak memahami hadis Rasulullah yang ada di dalam Bukhari Muslim. Yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan. Tuh. Dikeluarkan. Berarti ada orang-orang yang mampir dulu ke neraka kemudian masuk surga. Itulah yang qala la ilaha illallah dakhalal jannata wa in zana wa in sarq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Tapi jangan gembira Mas, dijamin masuk surga dengan kita dijamin tidak masuk neraka. Enak mana? Enak dijamin tidak masuk neraka ketimbang dijamin masuk surga. Karena belum tentu enggak mampir. Bisa saja mampir dulu. Maka di dalam suatu riwayat dikatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannata yawman minad dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asaba, rawahul hakim. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan bakal masuk surga suatu saat walaupun sebelum itu dia tertimpa oleh sesuatu, maksudnya siksaan. Ini juga dinukil oleh Syekh Albani di dalam kitab Al-Janais hadis ini. Apakah wajib wanita dan saya ingin kuatkan Mas tentang gambaran surga neraka itu, katanya Abdullah ibnu Abbas, surga neraka yang dijelaskan ini semua hanya sekedar gambaran. Ini pernyataan Abdullah ibnu Abbas. Makanya kalau seandainya ada penjelasan buah-buahan, kita hayal buah-buahan itu manisnya kayak apa ya, itu gak akan bisa. Itu cuma hanya sekedar gambaran biasa. Apakah wajib wanita dikhitan? Wajib. Karena hadis yang bunyinya al-khitanu wajibun lirrijal wa makramatun linnisa, khitan itu wajib bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan, itu hadisnya dhaif, lemah. Kalau begitu masuk ke dalam umumnya ayat alki anka sya'ral kufri waqtatin, ketika ada orang yang masuk Islam Rasul menyatakan hilangkan rambut-rambut dan khitanlah perintah, dan ini umum, maka di sini berlaku laki dan perempuan, dan khitan itu termasuk sunanul fitrah. Kalau nyabut ketiak laki tok atau perempuan juga? Bulu ketiak laki perempuan semua, motong kuku juga berlaki laki perempuan, begitu juga khitan berlaku laki dan perempuan. Bagaimana kalau udah dewasa bagi wanita belum dikhitan? Enggak usah, ini enggak ada dokternya soalnya, karena orang tuanya tidak mengkhitan waktu kecil, udah karena udah gede ya. Antum jangan ketawa. Ana di apa ini? Oh ya, Ustaz, ana dilamar oleh ikhwan. Masyaallah. Oke, R jadi gue. Tapi ana tidak suka dengan dia. Ya udah. Enggak suka. Masalahnya kan cinta itu enggak ada tukungnya. Apakah saya berdosa jika ana menunda perkawinan demi belajar? Oh dosa. Dosa. Jelas. Kalau sekarang nunda nikah karena enggak senang, wajar. Karena nikah itu rukun nikah adalah ridhon birridho, dasarnya suka sama suka. Cuman kalau enggak nikah gara-gara belajar, a'udzubillah min dzalik, berdosa. Apalagi yang dipelajarin cuman ilmu umum. Apalagi perempuan, yang laki-laki aja belajar sambil nikah boleh, apalagi perempuan. Toh pada dasarnya nanti kau belajar, yang wajib memberikan nafkah nanggung rumah tangga siapa? Laki. Ada orang yang masya Allah kuliah dibelain sampai mati-matian, ya sarjana-sarjana pertanian, nikah yang dilihat cuma taman depan rumah, itu pun cuma tomat sama cabai. Itu kan gitu, ya gak ada manfaatnya itu. Makanya tolong dicamkan, jangan sekali-kali menunda pernikahan kalau memang sudah madep, mantep, karep, katanya orang Jawa. Itu jangan ditolak hanya karena setadi, jangan hanya karena belajar. Wallahu a'lam. Karena Rasulullah hanya mengaitkan satu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju fa in tafasadakunu fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim. Kalau sudah datang kepada kalian wahai wali-wali perempuan, laki-laki yang kau ridhai akhlak dan agama, nikahkan walaupun anakmu masih kuliah. Itu kan mutlak, enggak ada catatan kecuali masih kuliah, jangan enggak ada. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena sihir santet? Masya Allah ini. Ciri-cirinya sulit, Mbak, ya. Makanya di sini harus ada pendeteksian. Ini diadakan semacam diagnosis yang bagus. Setelah dicek di rukyah, nanti ngomeng enggak? Terus kemudian raut mukanya itu juga bisa kita lihat. Kebiasaan kalau memang normal saja, kok tiba-tiba idiot? Nah ini kita bisa curigai. Intinya harus dideteksi dulu, harus dirukyah dulu, harus diteliti dulu, baru kita lihat orang ini kena sihir atau tidak. Kalau tanda-tandanya monyong-monyong yang kena sihir, umpamanya gak ada, maunya tanda muka-muka kena sihir atau muka-muka tukang sihir juga gak bisa. Tolong diperjelas masalah halal haram sholat di masjid yang ada kuburannya. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Waduh, jam segini. Mbak, Mas, tolong dicamkan dengan baik. Sholat yang di masjid yang ada kuburannya mutlak tidak boleh berdasarkan hadis Rasulullah, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Mungkin ada orang yang ngeyel, loh, yang dilarang itu kan bangun masjidnya, bukan sholatnya. Mas, tujuan didirikan masjid untuk apa? Ibadah sholat. Kalau sarananya aja dilarang, apalagi tujuannya. Dan juga di sana masih banyak hadis-hadis Rasulullah. Intinya kuburan sama masjid tidak bisa ngumpul dalam satu tempat. Nah, masih ada eyelan satu. Bagaimana kalau dengan kuburan Rasulullah? Mas, tolong dicamkan dengan baik. Hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ini adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Sungguh Nabi itu dikubur di mana nyawanya dicabut. Ketika Nabi Muhammad dikubur, rumah itu sudah jadi masjid atau belum? Bagaimana Anda mengatakan mengizinkan orang boleh dikubur di masjid? Pertama, Rasul tidaklah dikubur kecuali di mana nyawanya dicabut. Yang keduanya, ketika Rasulullah dikubur, orang itu belum jadi masjid. Tidak bisa menjadi alasan kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Dan yang ketiga, setelah kuburan Rasulullah dimasukkan ke dalam bagian masjid, itu tidak ada satu tabi'in, satu ulama ketika itu yang setuju. Dan yang terakhir sekarang, Mas, kalau seandainya sekarang ini kuburan Rasulullah ada di tengah masjid, itu terpaksa mau enggak mau. Karena apa? Perlebaran, jangankan kuburan Rasulullah, kuburan Baqi sekarang sudah mepet, bedanya cuma pagar. Dan yang selanjutnya, walaupun kondisinya seperti itu, tetap pemerintah yang ada sekarang ini membuat tiga lapis pagar. Pagar kuburan, pagar pekuburan, pagar masjid, baru tembok masjid. Dan itu tidak bisa kita jadikan alasan yang sekarang orang dikubur di dalam masjid kanan kiri. Kadang-kadang sengaja. Terus sekarang saya tanya, Pak, apa samanya Nabi sama kamu? Kamu kan dibuang di Kali Ciliwung bisa. Rasul itu punya keistimewaan tidak dikubur kecuali di tempat nyawanya dicabut. Kalau manusia kita mah gampang. Kuburan mana aja berumpung kena. Perhubungan Pondok Rangon dan mana ya? Kena bisa di mana aja. Loh, dasarnya apa Anda menyamakan kiai Anda, tokoh Anda dengan Nabi Muhammad dan Masjidil Haram, Masjidin Nabawi? Wallahu a'lam bishawab. Apakah memegang kemaluan sementara itu? Kalau memegang itu ya sengaja. Kalau sengaja batal. Ngapain mau wudu ngemek-ngemek itu? Ada-ada aja. Kalau kesenggol mah enggak apa-apa. Makanya ada dua hadis. Rasulullah mengatakan man tawaddoa man massada karahu falyatawaddo, barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah wudu. Di dalam satu hadis pernah Rasulullah ditanya Muawiyah, "Ya Rasulullah, saya sedang salat garuk-garuk kemudian kepegang. Apakah batal wudu ini salat wudu saya?" Katanya Rasulullah mengatakan, "Itu kan hanya daging seperti daging telinga dan yang lainnya enggak batal. Jadi kalau tidak sengaja enggak apa-apa. Tapi kalau memegang jelas sengaja itu." Ngapain lo? Ada-ada aja. Terus ini tentang masalah kuburan sudah selesai ya. Nah, sekarang hukum ya, Pak ya. Kalau sekarang antum salat di masjid yang ada di kuburannya harus diulang. Harus diulang. Kalau sekarang kuburannya ada di samping kanan kiri haram, tapi sholatnya sah. Kalau sekarang kuburan ada di depan, sholatnya tidak sah. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Dan untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti Darussunnah akan menerbitkan bukunya Syekh Albani yang saya terjemahkan, Tahdhirus Sajid Min Ittikhadil Kuburil Masajid, peringatan orang yang menyembah kuburan. Seseorang kerja di diskotik sekian tahun, apakah uang yang dihasilkan halal atau haram? Mohon dijelaskan dengan lengkap. Kalau dia tidak tahu sebelumnya, maka banyak-banyaklah dikeluarkan untuk sedekah dan tidak dimakan kecuali untuk kebutuhan darurat saja. Karena pada dasarnya harta-harta haram seperti riba dan yang lainnya, menurut fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, boleh dialokasikan untuk kebutuhan fakir miskin dan juga orang-orang yang du'afa. Ya. Kalau ingin fotokopinya insyaallah kita akan bawakan. Dengan demikian orang yang dulu kerja di diskotik jangan diambil kecuali hatta ya sekedar kebutuhan darurat rumah tangga. Kalau sekarang bisa mencari nafkah, cari dengan cara yang halal dan yang lainnya dialokasikan ke tempat-tempat yang dibolehkan seperti sosial dan yang lainnya. Ustaz, saya pernah baca artikel yang katanya jika tidur tidak perlu wudu lagi. Jika tidur tidak perlu wudu lagi kalau sebelumnya sudah wudu. Karena di dalam tidur itu ada keraguan-keraguan apakah batal atau tidak, dan keraguan-keraguan tidak boleh mengalahkan keyakinan. Aku enggak tahu maksudnya ini. Disimpan dulu, Pak. Disyarah dulu. Masyaallah. Apakah kita bisa memberikan syafaat di akhirat nanti? Orang soleh boleh, bisa. Ya, orang-orang soleh, syuhada dan juga orang-orang yang mati sebelum balik ini memberikan syafaat. Kalau orang syahid disebutkan dalam hadis Rasulullah memberikan syafaat 70 keluarganya. Puan tolong dijelaskan hikmah Allah bersumpah dengan waktu, buah dan yang lainnya. Ikhwan, hikmahnya, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk padahal kita tidak boleh? Karena tidaklah ada satu makhluk yang disumpahi oleh Allah, pasti di belakang makhluk itu mengandung satu rahasia yang besar. Wal asri, antum lihat masa, disitulah manusia berbuat baik, berbuat buruk, disitulah manusia berpacu, Disitulah manusia celaka, sengsara dan suksesnya. Wal asri. Makanya uniknya zaman itulah Allah bersumpah. Wasyamsi wa duhaha, matahari. Antum lihat kehebatan matahari bagaimana? Wa duhaha, pada waktu masa duha. Duha tempatnya orang kerja, semangat dan yang lainnya, mengais berbagai macam rezeki, keuntungan. Nah, ini tidak didapat kecuali pada waktu duha. Saat ana tidak sholat Jumat di hari Jumat karena tertidur, sebab habis pulang kerja malam, masya Allah sampai lembur sekalian tidur-tidurnya. Bagaimana cara sholat? Antum sholat duhur 4 rakaat. Apakah hukumnya seorang istri pergi jadi TKW? Masya Allah. Di luar negeri, boleh enggak seorang istri pengen kerja ke luar negeri, statusnya janda, dicandakan oleh suaminya? Ya enggak bisa. Jangan, nanti dinikah orang kalau janda. Jadi tolong, biarpun hujan batu di kampung sendiri itu nikmat ketimbang hujan emas di negeri orang, apalagi perempuan. Dan rata-rata TKW pergi itu tanpa disertai mahram. Anda belum tentu mendapatkan duit banyak. Kalau banyak belum tentu berkah. Anda sudah melepas istri dan istri Anda belum tentu aman di sana. Apalagi hadirin sekalian, orang itu kalau sudah di rumah terus, untung-untung dapat majikan yang Abu Bakar. Kalau abang dapat majikan Abu Jahal, repot kan? Bagaimana dengan fenomena pengeboman di Riyadh? Ngapain lo ngurusin Riyadh-Riyadh kayak menteri luar negeri aja? Udah deh, seri Ibnu Katsir, kalau belum beli, kumpulin duit. Belum bisa beli Ibnu Katsir, udah ngebom lagi. Ya, tolong antum jangan mikir yang aneh-aneh. Itu adalah masalah politik yang mereka lebih tahu daripada kita. Komentar kita hanya menyakitkan hati. Komentar kita banyak melesetnya, apalagi kita bukan pengamat politik. Kelasnya kelas tukang bajai aja kok ngamatin politik. Ya Ustaz, ya. Ustaz memberikan sedikit penjelasan lagi tentang salaf. Wah ya, insya Allah besok ini udah bolak-balik ini. Afwan jika pertanyaan anak tidak sesuai dengan pembahasan. Insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang hakikat salaf. Sudah kan pernah saya jelaskan. Ustaz, apakah hukumnya memakai celana pendek di atas lutut? Haram. Karena Rasulullah mengatakan, la tanduru ila fakhidil hayyi wal mayyit, jangan kamu lihat kepada lututnya orang yang hidup dan yang mati. Makanya ketika Rasulullah masuk ke datangan Utsman ditutup itu. Apa hukumnya boneka tas anak kecil yang bergambar makhluk hidup yang bernyawa? Kalau masuk hidup, kalau sekarang golekan seperti Susana itu enggak boleh. Itu bentuk patung itu, manusia. Tapi kalau hanya sekedar, ya itu kan ada yang terbuat dari kain ya. Anjing enggak, monyet enggak. Kan itu makhluk bingung itu. Ya, enggak apa-apa itu. Karena Ibnu Hazm membolehkan berdasarkan hadis Rasulullah. Karena pernah Aisyah main kuda-kudaan, disapa oleh Rasulullah. Apa kuda apaan ini kok ada sayapnya? Kan ini kudanya Nabi Sulaiman, ada sayapnya. Itu Aisyah masih kecil ya, main-mainan. Ya. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di mana di dalamnya ada gambar makhluknya yang bernyawa. Apakah ada contoh salat istikharah itu? Bolehkah wanita menyusui anaknya lebih dari tahun? Ini belum saya jelaskan ya. Oh iya belum. Nanti kita akan sampai kepada ayat Allah wal walidatu yurdi'na hawlaini kamulaini itu ya. Nah, tentang masalah salat istikharah, contohnya gini Mas. Kalau antum mau punya hajat, dimantepin dulu, dipilih, saya pilih A, baru rukuk sujud. Jangan rukuk sujud istikharah dulu baru cari-cari. Akhirnya nunggu wangsit sampai lama-lama. Enggak datang-datang, mimpi juga enggak, mimpi ketemu wewe terus. Itu ya. Saya itu pengin ketemu gadis yang saya mau nikahi. Salah itu. Istikharah itu dipilih dulu istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah paling lama ini. Demikian insyaallah kita akhiri di dan kesempatan kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.